Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kajian ini bermanfaat, memberikan kita pencerahan dalam kehidupan dan menjadikan ini sebagai bahagian daripada amal ibadah kita di dunia, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu sanuraidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengingat kaji kita beberapa waktu yang lalu bahwa ketika dahulu mereka membujuk ayah mereka, dan begitu juga ayah daripada Nabi Yusuf dan ayah daripada Bunyamin, untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main ke padang rumput atau bermain-main bersama mereka, maka mereka begitu kuat untuk membujuk ayah mereka, bahkan sedikit memaksa agar mereka diizinkan untuk membawa Yusuf. Oleh karena itu, ketika Nabi Yusuf dengan tegas menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan timbangan atau tidak akan mendapatkan gandum yang berikutnya atau tukaran gandum yang berikutnya kalau mereka datang lagi ke Mesir, kalau mereka tidak membawa Bunyamin bersama mereka, maka hal ini menjadi satu kegundahan besar, khususnya kepada saudara mereka yang terbesar ketika itu, abang mereka yang paling besar. Karena apa? Karena mereka pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal, atau bahkan sebenarnya adalah berbohong kepada ayah mereka karena kedengkian dan kebencian mereka terhadap Yusuf alaihi salam ya, pada masa lampau, sehingga mereka sedikit ragu-ragu apakah ayah mereka untuk kali berikutnya ini dapat dibujuk untuk agar Bunyamin, saudara daripada Nabi Yusuf yang seayah dan seibu ini, dapat mereka bawa ke Mesir. Nah, inilah yang membuat mereka benar-benar menjadi sangat susah hati untuk meyakinkan Nabi Yusuf bahwa mereka dapat membawa Bunyamin ke Mesir. Di satu sisi, mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka karena mereka dahulu pernah berbuat salah kepada ayah mereka. Tapi di sisi yang lain, mau tidak mau mereka harus melakukan itu. Karena apa? Karena mereka tidak akan mendapatkan bahan makanan yang berikutnya kalau sekiranya mereka tidak membawa Bunyamin. Jadi hal ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tidaklah semudah yang terfikirkan oleh orang-orang pada masa itu. Artinya sesuatu hal yang betul-betul menjadi beban bagi mereka ketika itu. Tapi inilah yang menarik, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata mereka di dalam Al-Qur'an, wa inna lafa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Jadi ini adalah pernyataan yang bisa kita katakan janji orang-orang yang suka berdusta. Orang yang suka berdusta itu suka sekali ya, membaringi pernyataan mereka itu dengan sumpah, dengan apa, penegasan-penegasan, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Sering kita juga mendengar di tengah-tengah masyarakat ada istilah janji pejabat, artinya mudah sekali mengiyakan tetapi susah sekali untuk menepatinya. Begitu juga lah kalau di sini, mereka tahu sebenarnya mereka akan sangat sulit untuk membujuk ayah mereka karena mereka pernah berlaku salah, tapi mereka dengan yakin menggunakan harfut taukid, paling tidak ada dua di sini, wa inna lafa'ilun, sungguh kami benar-benar akan melaksanakannya, artinya akan membawa Bunyamin kepada kamu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Satu hal yang patut untuk kita pahami bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan dialog di dalam firman-firman-Nya, itu berarti banyak sekali pelajaran yang harus kita petik di situ. Bagaimana dengan indah di dalam Al-Quran Allah menggambarkan dialog yang terjadi antara Nabi dengan pengikutnya, itu menjadi pelajaran yang harus kita petik. Mana sebenarnya yang harus kita ambil dan mana yang harus kita jauhi. Ya, sebagaimana di dalam keterangan ayat lain dikatakan bagaimana kaum dari suatu Nabi menentang para nabinya dengan bahasa-bahasa engkau adalah tukang sihir, engkau adalah penipu dan sebagainya, itu tidak layak untuk kita ikuti begitu. Nah, di dalam keterangan 61 tadi Ustaz Ardi sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya jawaban dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang indah Allah gambarkan di sini adalah sanurawidu, kami akan membujuk. Kenapa mereka pakai bahasa membujuk? Untuk menunjukkan ada sesuatu yang berat yang harus mereka jalani, ya. Kenapa ini terjadi? Karena sikap mereka yang selama ini sudah menokohi ayahnya, sehingga akhirnya mereka harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan kembali ayahnya atas keinginan-keinginan yang akan mereka lakukan. Jadi disinilah pentingnya kejujuran. Tadi Ustaz Adi sudah mengatakan bahwa kejujuran itu akan mempermudah. Pejabat yang tidak jujur, yang selalu lempar janji-janji bohong, ya, ini akan semakin mempersulitnya. Jadi ketika seorang jujur akan semakin mempermudah dirinya, ketika seseorang berbohong ini sebenarnya akan mempersulit dirinya. Walaupun pada saat itu dia lepas dari permasalahan, tapi nanti satu saat dia harus kerja ekstra keras untuk meyakinkan orang-orang yang dia bohongi. Jadi seorang pejabat yang tidak jujur, selalu melemparkan janji-janjinya, nanti ketika dia coba untuk naik kembali, dia harus kerja ekstra keras, lempar uang ke sana kemari, tebar janji yang jauh lebih banyak. Tapi pada saat seorang pejabat bekerja dengan baik, memenuhi janji-janjinya, berusaha untuk tampil menjadi seorang pengayom rakyat, tidak usah nanti satu saat pemilihan terjadi lagi, dia tidak usah dan tidak perlu untuk susah-susah lempar uang ke sana kemari, karena rakyat sudah percaya dan yakin terhadap kerjanya. Nah, di sini juga bagaimana ternyata sikap dari saudara Nabi Yusuf yang selama ini membohongi ayahnya membuat mereka keteteran sendiri. Sanurawidu anhu abahu, kami akan berusaha untuk membujuk ayahnya. Ini yang menarik ini, ayahnya, bukan mereka mengatakan ayah kami. Untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya ada perhatian khusus yang diberikan oleh Nabi Yaakub alaihissalam kepada Bunyamin, sehingga mereka harus meyakinkan dahulu ayah Bunyamin ini untuk membawa si anak ini tadi. Tapi yang paling penting adalah bahwa kata-kata nurawidu, kami membujuk, kalau kita dekatkan dengan doa, inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Bagaimana seorang muslim di dalam kehidupannya mencoba untuk merayu Tuhannya, mencoba untuk memakai bahasa-bahasa yang indah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat kita sayangkan adalah kalau berhadapan dengan orang, kita punya kepentingan, kita rela melakukan berbagai hal, bahkan dengan membujuk dengan bahasa-bahasa yang indah. Tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala ternyata kita sering salah kaprah. Ya Allah, aku susah, tolong kasih. Jadi bentuknya informasi dan perintah seakan-akan seperti itu. Tidak bisa dipergunakan dengan bahasa-bahasa yang jauh lebih baik lagi, ya. Apa yang dibahasakan oleh Rabi'ah Adawiyah, ya, atau Abu Nawas, ya, ya Allah, aku banyak dosa, tapi aku takut terhadap nerakamu, oleh karena itu jauhkan aku dari nerakamu dan masukkan aku ke dalam surgaku. Bahasa-bahasa itulah yang selalu kita harusnya kita pakai di dalam lantunan doa kita. Bukan angkat tangan, kurang dari 1 menit sudah turun tangan lagi karena doanya sudah selesai, karena mempergunakan bahasa-bahasa yang tanpa rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana. Ayat 61 dari surat Yusuf ini ada akhir berbunyi wa inna lafa'ilun. kami benar-benar akan melaksanakannya. Ustaz Ardi tadi mengatakan bahwa memang ada indikasi dusta yang mungkin dari ucapan ini, karena ini adalah sebuah janji. Benar, janji akan menjadi sebuah kebohongan dan dusta apabila diucapkan oleh para pemalas. Para pemalas tentu saja ketika dia berjanji, ah udahlah, tadi kan tadi sekedar omong-omong saja. Tetapi bagi pekerja keras, wa inna lafa'ilun, janji adalah suatu cita-cita dan harapan. Karena dia jujur dengan yang diucapkannya, maka dia adalah menjadi orang-orang yang berhasil dan menjadi sebuah realita dan sesuai dengan kenyataan. Untuk itu kita menemukan wa inna lafa'ilun di sini, walaupun tadi Ustaz Perdana menceritakan bagaimana pejabat harus sesuai dengan janji, tetapi bagi rakyat pun, bagi siapa yang ingin sukses, tepatilah janji Anda. Wa inna lafa'ilun adalah kunci kesuksesan. Sungguh-sungguh kami benar-benar akan melakukan. Maka dalam mahfuzat kita menemukan ada pepatah yang sangat singkat, tepat, padat, dan tegas, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Jadi wa inna lafa'ilun, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Maka endingnya kita menemukan nanti bahwa memang mereka akan mendapatkan Bunyamin untuk pergi ke Mesir. Jadi di sini merupakan janji yang diucapkan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena konsekuensinya kelaparan. Kalau misalnya nggak bisa berjanji apa melaksanakan janji itu di sepenuh hati, konsekuensinya mati kelaparan. Jadi di sini terkadang ada janji itu harus ditimpali dengan panis yang begitu berat kalau misalnya dilanggar, sehingga orang akan enggan melanggar janjinya. Kalau misalnya dia melanggar janji akan dihukum gantung, misalnya bagi para koruptor atau pejabat yang korup, tentu saja dia akan enggan untuk korup. Maka di sini janji itu akan dilaksanakan karena apa? Konsekuensinya mati kelaparan. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus berusaha untuk komit dengan janji yang kita tulis sendiri di diary kita atau di program kerja kita, baik harian atau jaman atau bulanan atau tahunan, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita menemukan dalam hidup ini bagaimana Thomas Alva Edison yang menemukan lampu yang dengannya kita dapat menggunakannya sampai saat ini, itu berjanji pada dirinya untuk tidak keluar dari laboratorium sebelum menghasilkan ciptaan yang begitu luar biasa, sehingga dia menemukan banyak sekali ciptaan walaupun setelah mengalami ratusan kali gagal atau bahkan sampai mendekati ribuan kegagalan. Tetapi janji bagi pekerja keras adalah cita-cita dan harapan, sehingga dengannya siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison. Dan begitu juga Bill Gates misalnya dengan Microsoft, yang darinya sekarang siapa tidak kenal dengan Bill Gates dengan Microsoftnya, adalah orang yang pekerja keras 16 jam sehari selama 6 bulan hanya untuk meraih satu program supaya dia dapat menjadi manusia yang diakui secara dunia, karena dia adalah orang pekerja keras. Jadi wa inna lafa'ilun merupakan janji kita bahwa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal. Sungguh sangat menarik ketika kita mendalami setiap kandungan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun ayat ini terlihat sangat singkat dan merupakan kisah lanjutan daripada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi begitu banyak hikmah yang telah dipaparkan oleh para asatiz kita tadi yang dapat kita tangkap. Paling tidak, marilah kita menjadi orang yang senantiasa menepati janji dan tidak menyalahi janji. Semoga hari ini kita telah berjanji, dan semoga kita pula adalah orang yang senantiasa menepati janji kita. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.